ku coba hidup sendiri. Mas Arif, siap? Garuda. Kalau seru bener dak? Kayaknya di sini nyanyi sama-sama asik ya. Saya ge duduk wae gerah di dieu. Sok. Sok kumpul di dieu, resep teh noprak di dieu. Garuda. Sini Diki, sini. Cowok lebih gampang. Bagaimana mungkin Jan, sini Jan. Percaya kepadamu, biarin gue kasih jalan. Sedangkan ulang tahunku, kesana tengoknya, kau tak ingat lagi. Bagaimana mungkin menyayangku, sedangkan kehadiranmu bagai api lalu. Tak percaya lagi, takkan aku percaya. Dia lebih awal nih tahun berapa aja? 2007 dia. Dia tuh Insya Allah Tuhan selalu memberkati John ya. Bagaimana mungkin kehadiranmu bagai angin lalu. Tak percaya lagi, takkan aku percaya. Pokoknya luar biasa hari ini menyayat hati. Ini ada yang dari Tasik juga datang, tuh Atep, Apen dari Cikampek. Terima kasih banyak ya, berkah semua deh, diganti rezekinya semua. Pokoknya sama Allah sehat, bahagia. Pokoknya kita harus semangat selalu. Apapun harus semangat selalu. Oke. Yang penting saya titip pesan. Kita ini sekarang banyak sekali apa itu, apa namanya, kayak begini tuh, komunitas ya. Tolong jaga komunitas itu sendiri. Apalagi apabila komunitas itu sudah fanatik dengan si artis A misalkan. Saya berkata ini pasti untuk artis-artis yang lain, untuk penyanyi-penyanyi teman-teman saya. Komunitas harus menjaga si penyanyinya itu. Jangan akhirnya berbuat sesuatu tanpa izin si si artisnya itu sendiri, mengatasnamakan artisnya itu sendiri, sehingga yang kalian sayangi, yang kalian cintai itu akhirnya namanya jelek gara-gara hanya satu orang. Betul enggak ya? Itu harus dijaga. Karena kalau kita selalu bersama, selalu saling menjaga, insya Allah saya panjang umur, Anda semua panjang umur, tahun depan kita jumpa lagi. Oke. Teh Ida. Oke, sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa? Engkau segalanya bagiku. Coba berapa lagu lagi Mas Arif? Kita waktunya. Ingin memiliki. Coba sekarang kasih kesempatan. Cowok-cowok di sini, di berdiri. Di sini nyanyi ingin. Ah, siapa? Atep Budiono, itu badan gede. Tapi kalau dipoto jangan lebay ya. Sok, naik. Siapa? Apen, naik pen, Rudy. Siapa lagi? Jangan yang gendut. Oke, enggak apa-apa ini. Siapa? Bang Roy. Bang. Kok enggak pakai sarung sih hari ini? Padahal aku pengen lihat pakai sarung, di Ebi selalu pakai sarung.